الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan pembacaan kitab Ahkamun Nikah. Kemarin kita telah baca Maslahah Azimah dan juga mengetahui bahwasannya nikah adalah aqdun syar'i. Maslahat Azimah ini akan kita dapati ketika an-nikah dibangun di atas nikah syar'i, yaitu yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bawakan faedah bahwasannya nikah syar'i mempunyai asas yang harus kita pupuk dan kita bangun pernikahan ini dengan asas yang sahihah, sehingga terwujud maligai pernikahan yang kita harapkan, ya, menjadikan barokah di dalam pernikahan. Telah disebutkan bahwasannya nikah harus dibangun di asas ikatan yang sudah kita jelaskan, sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Mulakhas Fiqhiyah. Dan juga yang kedua, bahwasannya nikah adalah merupakan ketaatan dan ibadah, sebagaimana sudah kita jelaskan. Selanjutnya yang ketiga, ini kaitannya nanti akan penjelasan di dalam kitab Mulakhas. Yang ketiga, adanya al-adalah tamah baina zaujain, adanya keadilan yang sempurna di antara dua pasangan. Iya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Maka bagi mereka, yaitu istri-istri, semisal iya. Alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Semisal apa yang telah didapatkan oleh mereka dengan cara yang baik. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inni uhibbu an tazayyanu lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku suka, senang untuk berhias untuk istriku. Iya, berhias untuk istriku. Sebagaimana aku suka istriku, iya, istri-istriku berhias untukku. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwasannya pergaulan cara yang ma'ruf, ketika kita menginginkan ya istri kita enak dipandang, maka tentunya harus ada timbal balik. Kita pun harus seperti istri kita, penampilan yang rapi, kemudian juga tutur sapa yang sopan, beradab, kalau kita ingin ya diperlakukan oleh istri kita ya dengan cara yang ma'ruf. Nah, kita nuntut istri kita, kamu harus berdandan begini karena banyak wanita di luar sana, nanti anak tergoda begini. Kita senyap sendiri, bau. Iya. Iya. Datang ke rumah dari luar bau, udah nuntut macam-macam. Ya mandi, bersih-bersih, sikat gigi selainnya. Demikian pula istri juga akan dituntut seperti itu. Nah, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa dzakarahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya tadi, surat tadi yang kita baca, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, maka hak mereka yaitu istri-istri semisal kewajiban mereka kepada suami mereka dengan perbuatan cara yang ma'ruf. Nah, yang kata Ibn Zawji maksudnya adalah juga wa huwal ma'asyirah al-hassana was-suhbatul jamilah, yaitu pergaulan dengan cara yang baik dan pertemanan yang indah. Nah, demikian pula dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, antum bisa catat, dakhala fi qawlihi, masuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, yaitu maksudnya jami'ul huquq allati lil mar'ah wa 'alaiha. Ya, bagi mereka itu istri-istri, semisal perlakuan atas mereka dengan cara yang baik, yaitu semua hak-hak ya yang diwajibkan atas istrinya, demikian pula menunaikan hak-hak suami, ya hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Demikian. Nah, wa in muradda dzalika illa ma yata'arrafuhu an-nas bainahum wa yaj'alunahu ma'rufan la munkaran wal Qur'an wa sunnah kafilan bi hadza atimmu kifalah. Walaupun ya ada yang dimaksudkan hal itu, apa yang diketahui oleh banyak orang di antara mereka, yang mereka menjadikannya ya yang ma'ruf itu la mungkaran, bukan melakukan kemungkaran, tetapi Al-Qur'an dan Sunnah telah sempurna menjelaskan bahwasannya yang dimaksud perbuatan ma'ruf dalam ayat ini yaitu menunaikan istri, menunaikan hak-hak suami, suami menunaikan hak-hak istri. Karena banyak ya pecahnya atau terjadinya perceraian, atau juga terjadinya keretakan di rumah tangga dengan sebab masing-masingnya tidak menunaikan hak-hak istri, tidak menunaikan hak suaminya, suami menuntut juga hak ya, atau suami tidak menunaikan hak-hak istrinya. Yang satu nuntut begini, istri juga nuntut, akhirnya ribut. Itu yang terjadi. Padahal kalau diteliti dan menyadari masing-masingnya, ternyata ada hak istri juga tidak ditunaikan, demikian pula hak suami ada yang tidak ditunaikan. Nah, demikian. Iya. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya fil ma'ruf dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat ke-228, makna walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Naam. Yaitu ay walahunna 'ala rijal minal haqqi mithlu ma lir rijal 'alaihin. Maksudnya bagi hak seorang atau hak bagi istri-istri atas para lelaki. Ya, hak semisal apa yang telah diterima oleh para lelaki, ya, yang itu merupakan kewajiban istri. Fal yu'addi kullu wahidin minhuma ila al-akhar ma yajibu 'alaihi bil ma'ruf. Maka hendaknya masing-masing dari keduanya menunaikan Iya, menunaikan hak-haknya kepada yang lain, apa yang wajib atasnya dengan cara yang ma'ruf. Ini ya, enam yang harus dibangun. Insya Allah kita bahas ini di muka karena kemungkinan tidak akan dibaca semua, tidak akan sempat. Nah, ini insya Allah mewakili apa-apa yang ada. Tinggal nanti kita akan bahas surut-surut nikah dan yang lainnya, walimah atau yang lain. Kemudian yang keempat, sudah yang keempat ya, asas yang harus dibangun bagi suami istri. Dan ini tentunya berlaku dia mau baru nikah ataupun ketika dia mau ta'addud, sama saja. Ya, yang namanya pernikahan mau persatu, kedua, sama saja harus dibangun di atas asas yang kita baca. Yang keempat, mabda syura baina zaujain. Ya, harus dilandasi ketika di dalam menata kehidupan berkeluarga, yaitu dibangun dengan musyawarah di antara dua pasangan suami dan istri. Nah, musyawarah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasawirhum fil amr, surat Ali Imran ayat ke-159. Dan bermusyawarah dengan mereka pada urusan. Artinya ini bukan hanya mencakup urusan-urusan yang lain, termasuk urusan-urusan keluarga. Ya, ketika ada di dalam sebuah keluarga harus dibangun di atas musyawarah. Ya, harus dibangun dengan musyawarah. Mau beli ini musyawarah dulu. Mau beli itu musyawarah dulu. Minta pertimbangan. Seorang istri minta pertimbangan suaminya, suami juga ya. Kadang ada dari wanita-wanita akilah. Ya, wanita-wanita yang dia berakal, dia berpengalaman, musyawarah dengan kedua belah pihak. Nah, demikian. Iya. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis. Juga tentunya di sini termasuk dibangun di atas musyawarah. Iya, ketika mau mengadakan Islam menjalin pernikahan harus musyawarah. Calon istri musyawarah kepada keluarga-keluarganya, kerabatnya tentang suaminya. Demikian pula seorang suami, dia musyawarah dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga adanya dibangun di atas musyawarah. Nah, dibangun di atas musyawarah. Ya, karena nantinya kaitannya ada ini banyak muskilah-muskilah yang terjadi. Ya, nggak cocok dengan keluarganya. Oh, yang satu nggak cocok, pokoknya kamu harus nikah, jangan yang tidak bercadar misalnya. Contoh kasus ada. Tapi ketika musyawarah dijelaskan, karena berbagai macamnya fitnah, cadar itu digambarkan dengan adanya apa, gambaran teroris atau yang lain, dijelaskan. Dengan adanya musyawarah, masya Allah, orang tua yang ingin kebaikan untuk anaknya menikah, alhamdulillah paham. Ya, dijelaskan, dibandingkan kalau nih hasilnya seorang istri yang begini-begini menampakkan wajahnya, bukan itu fitnah yang demikian, dijelaskan kan, malah jahil musyawarah. Demikian pula seorang istri yang dia ingin misalnya dipinang oleh seorang lelaki, musyawarah, si pulan begini-begini-begini misalnya, dia kurang dalam masalah ekonomi tapi masalah agamanya, ini musyawarah. Nah, dengan adanya musyawarah, iya, itu semuanya akan menjadi jalan keluar dari muskilah-muskilah yang ada. Nah, dan disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabit di dalam Sahih Tirmidzi wa Ibnu Majah, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun haqqun 'ala Allah. Iya, aunuhum Al-mujahid fi sabilillah wal-mukatibu alladhi yuridu al-ada wal-nakihu alladhi yuridu athaf. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara atau tiga golongan orang yang menjadi hak Allah, Allah akan membantu mereka. Mujahidun fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk dijelaskan oleh para ulama kategori mujahid, yaitu seorang talabatul ilmi, termasuk itu, dan juga termasuk orang yang dia pergi berjihad. Ya, dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Wal mukatibul ladzi yuridul ada, seorang yang mencatat utangnya. Ya, yang ingin menunaikan, ingin ditunaikan, dibayar. Mukatib. Di sini yang dimaksud adalah pencatat utang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Dia niat dicatat utang-utangnya karena ingin ditunaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu mereka. Kemudian yang ketiga, an-nakih alladhi yurdil athab. Ya, seorang yang ingin menikah, yang ingin menjaga kehormatannya, Allah akan bantu. Dan ini juga ada dalam ayat, dalam ayat. Siapa yang hafal? Nah, bahasanya ya, yang ingin menikah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dalam masalah ekonominya. Demikian. Iya. Jadi jangan takut kalau menikah itu nanti bangkrut atau enggak bisa makan, dan itu adalah salah satu waswas syaitan. Seorang ingin udah berazam kuat menikah, maka dia akan digoda. Wah, kamu belum bisa apa, cari ma'isyah, belum ini, belum itu, mau ngasih makan apa kamu, gitu. Iya, digoda dengan berbagai macam, oh nanti tinggal di mana, belum ada rumah ini, oh banyak segala macam was-was syaitan. Maka kita kembalikan kepada diri kita, apakah kita sudah ba'ah, iya, jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertanggung jawab ketika dia nanti telah menikahi seorang wanita yang diharapkan. Itu kembalinya kepada diri kita. Nah, ketika dia mampu, maka tepis was-was itu. Insyaallah tawakkaltu 'alallah, dia berusaha, dia punya kemampuan, dan ya sebagaimana nanti syarat-syarat ba'ah. Demikian. Kemudian yang kelima, ini yang terpenting juga, asas di dalam pernikahan itu adalah dalam rangka intithalu amrillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam fil hasi ala nikah. Ini yang penting, yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan nikah. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd, "Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Maka di sini juga menunjukkan bahwasanya an-nikah min sunnanir rusul, merupakan ya sunnahnya para anbiya war rasul. Naam. Wa qala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-32, wa ankihul ayama minkum was-salihin ya min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah oleh kalian ya ayyamu minkum, yaitu imaah, para budak di antara kalian dan yang soleh dari budak-budak kalian dan dari budak-budak perempuan kalian. Artinya ada perintah menikah, adanya perintah menikah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala 'azza wa jal, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa yang antum masih hafal. Apa? Apa ya Usama? Perintah nikah. Kemarin kayaknya hafal. Fankihu ma taaba lakum minan nisa masna wa thulasa warruba. Surat An-Nisa ayat ke-3. Nah, nikahilah oleh kalian dari wanita 2, 3 dan 4. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya sebagaimana di dalam hadis hadis Abi Ibnu Mas'ud tsabit di dalam Shahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemarin yang sudah kita baca, ya ma'syarus syabab, lillahi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghdul basar wa ahsanul fard wa man lam yastati fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijha. Wahai para pemuda, ya, demi Allah, barang siapa yang dia mampu di antara kalian ba'ah, yaitu kemampuan nikah, maka hendaknya ia menikah. Maka sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang dia tidak mampu, maka atas dia puasa, karena puasa itu adalah sebagai tameng. Sebagai tameng. Nah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam hadis yang lainnya, dan juga di sini sekaligus melarang seseorang untuk tabattul, yaitu membujang. Iya, membujang. Adapun masalah hukum nikah, ya, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan wajib, tergantung kondisinya. Kalau dia meniatkan, ya, kalau dia tidak terjaga dengan kemaksiatan-kemaksiatan karena dia tidak menikah, maka dia wajib hukumnya. Karena meninggalkan sesuatu yang muharramat, jatuh dari kemaksiatan, itu adalah wajib. Misal seseorang dia tidak menikah, tapi dengan itu dia jatuh kepada kemaksiatan apa? Banyak nazar, kemudian banyak apa? Selalu ingat ini, selalu ingat itu. Jatuh perbuatan dosa. Iya, dia tidak bisa menjaga dirinya, maka wajib hukumnya dia untuk menikah. Nah, wajib hukumnya untuk menikah. Kenapa? Karena meninggalkan perkara yang muharramat, meninggalkan wasilah kepada kemaksiatan, itu wajib. Iya, maka dia wajib ya hukumnya untuk nikah. Di antara hadisnya ini, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, ja'a thalathun rahtun ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang, kelompok orang ke rumah istri-istri nabi, dan mereka bertanya tentang ibadahnya nabi. Alamma akhbaru ka annahum tuqaluha, ketika dikabarkan tentang ibadahnya nabi, kabar kepada mereka seakan-akan mereka merasa sedikit ibadahnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, aina nahnu min nabi, bagaimana kita, di mana kita bandingannya dengan nabi. Qad ghafarallahu lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Ala ahaduhum, maka salah satunya mengatakan, amma anna fa inni usolli lail abadan. Yang satu mengatakan, kalau begitu aku akan salat malam terus menerus. Wa qala akhar, dan yang satu mengatakan, ana asumud dahr wala aftur atau uftir. Kata yang satunya lagi, aku akan bersaum terus menerus dan tidak berbuka. Wa qala akhar, kemudian yang lainnya mengatakan ana a'tazin nisa fala atazawwad abada. Aku akan meninggalkan wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaal, maka datang Rasulullah SAW dan mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan ini dan itu? Amma wallahi atala akhsyakum lillah wa atqakum lah, demi Allah aku adalah orang yang paling sungguh, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Lakinni asumu wa uftir, akan tapi aku saum dan aku berbuka. Wa usolli wa arqud, aku salat dan aku tidur. Wa atazawwatun nisa, dan aku menikahin yaitu para wanita. Ini syahidnya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, "Wa man ragiba an sunnati falaysa minni." Ya, barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, yaitu termasuk an-nikah. Karena nikah adalah min sunanil anbiya war rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, demikian. Iya, mungkin asas ini kita cukupkan sampai sini insyaallah. Walaupun banyak sekali tentang asas nikah yang harus kita ketahui, insyaallah berjalan dengan pembacaan kitab yang akan kita baca, kita akan baca sedikit-sedikit. Kita lanjutkan. Kita kembali kepada kitab. Qala al-allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, yubahu liman indahul maqdirah wal amnu min al-hayfi an yatazawwaja bi akthar min wahidah. Kata beliau, kata al-allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, maka diperbolehkan bagi orang yang dia mempunyai kemampuan. Ini sudah kita jelaskan. Iya. Yang maksudnya muqaddirah yaitu quwwatul badan wa maliyah, dan juga ya asakan, tapi tidak di tidak diharuskan dia mesti mempunyai rumah, mempunyai kekuatan badan artinya dalam menikah. Karena qudrah menikah, iya, itu dia bisa memberikan nafkah batin, dan juga qudratul maliyah dia bisa memberikan nafkah harta. Wal amnu, dan juga aman minal haif, yaitu aman dari perbuatan tidak adil. Kalau dia merasa mampu, dia bisa mampu, iya, enggak mesti mempunyai harta banyak, dia mampu untuk mencari maisha. Nah, dia mampu untuk dia menafkahi batin dan juga nafkah jasmani atau maliyah, harta. Dan aman dari tidak berbuat adil, dia bisa berbuat adil. An yatazawwad bi aktsar min wahidah, untuk dia menikah lebih dari satu. Nah, dan ini juga merupakan atau yang diistilahkan dengan poligami merupakan sunnatun rusul, yaitu sunnah para anbiya dan rasul. Nah, sunnah para anbiya dan juga para rasul. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nikahilah oleh kalian apa yang kalian senang, ya, dari wanita, dari para wanita. Masna wa thulatha warruba, dua, tiga, dan empat. Ada yang mengatakan di kalangan para ulama bahwasanya asal hukum di dalam menikah itu dua, ada yang seperti itu. Ya, istinbat para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya hukum di dalam menikah, ya ini bagi yang berpendapat tentang bahwasanya poligami itu adalah hukum asal muasal pernikah itu dua, yaitu berdasarkan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikahi dua. Iya. Kemudian matsna wa thulatsa, tiga, war ruba, empat. Itu hukumnya empat. Ya sama. Kemudian dikatakan fa in khittum, tapi kalau kalian takut, khawatir alla ta'dilu fawahidatun, maka kalau kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka satu. Karena syaratnya tadi dia punya kemampuan, kudrah, dan juga dia tidak dikhawatirkan tidak berbuat adil kepada istrinya, maka boleh bagi dia yubah. Kalau pendapatnya syekh di sini, boleh dia untuk menikahi wanita lebih dari satu, matsna wa tsulatsa wa ruba'. Begitu. Yang sama ya. Sama mau langsung dua kayaknya. Nah, demikian. Wal 'adl matlub, dan keadilan itu dituntut di sini. Oh ya. Wal 'adl matlub huna wal 'adl mustata', wa huwa taswiyatu baina zawjat fi nafaqatul kiswah wal maskan wal mabit. Ya, keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan yang mustata', dikatakan mustata' yang dia mampu. Karena ada keadilan yang memang tidak bisa seorang suami untuk memberikan untuk sama keadilan kepada masing-masing istrinya, yaitu seperti misalnya lebih ia cintai, lebih sayang, susah. Iya, harus sama, gak bisa. Dia lebih senang sama yang ini, dia lebih suka sama yang itu, akan beda-beda. Ini perkara yang ghair mustata', yang tidak mampu. Tapi yang dimaksud di sini adil yang dituntut adalah al-adl mustata', yang dia mampu. Wahua, yaitu apa? Taswiyatu baina zaujat, harus sama, ya, sama di antara istri-istri, yaitu dalam masalah apa? Nafkah. Dalam masalah nafkah. Kemudian di dalam masalah kiswah, baju, wal maskan, tempat tinggal, wal mabit, dan bergiliran, malam bergiliran. Ini yang mampu. Insyaallah antum kalian bisa, antum bisalah insyaallah. Mudah. Insyaallah mudah. Nah, kalau masalah taswiyah ini, nafkah. Iya, kalau misalnya kasih contoh anak punya tiga, nah, berarti istrinya tetap dikasih misalnya 50 ribu, untuk anaknya 20 ribu. Istri yang kedua ya kasih 50 ribu, yang ketiga 50 ribu, 50 ribu, adil kan sama. Untuk anaknya khusus beda lagi, bedakan. Ya, seperti itu. Gampang kan? Kemana dia wander pulang-pulang minta nikah, itu tanggung jawab antum. Tinggal antum apa bisa enggak gitu. Diukur, jangan salah melangkah. Dan juga bahkan ini adalah juga sunahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di dalam hadis ya, bahwasanya yang pertama dilarangnya kita untuk membujang, yaitu hadisnya sangat panjang sekali. Ya, hadisnya sangat panjang. Nah, yaitu hadis Sa'id bin Abi Waqqas Sabit di dalam Sahihain, bahwasanya radda Rasulullah SAW ala Utsman bin bin Mad'un tabattul walau adina lalu lakhtasaina. Iya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak terhadap Utsman bin Mad'un untuk membujang. Dan kalau seandainya diizinkan, ya, kalau beliau diizinkan, lah tasayna, pasti kami dikhususkan. Nah, demikian. Hadisnya sangat panjang sekali dan ringkasnya itu dikatakan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, sabit di dalam Sahihain. Adapun masalah ta'adud seperti yang dikatakan dalam hadis Sa'id bin Jubair, sabit di dalam Sahih Bukhari. Al-qala li Ibnu Abbas, kata beliau, berkata kepadaku, yaitu Sa'd bin Jubair, iya, kepada Ibnu Abbas, qala li Ibnu Abbas, hal tajawadta, ditanya oleh Ibnu Abbas, apakah kamu sudah menikah? Qultullah, belum, tidak atau tidak. Qala fatajawad, maka nikahlah kamu. Fa inna khayra hadhil ummah aktsaruhan nisa, bahwasannya kata Ibnu Abbas, sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya, artinya sesuai yang dibatasi di dalam syariat, yaitu 4 di dalam ayat ini. Begitu. Nah, jangan pusing duluan san. Nah, insyaallah ini adalah semata-mata ya nasihat, dan juga insya Allah kita belajar, sama-sama belajar tentang kitab nikah ini yang jarang kita dapati. Nah, kemudian Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa ibahatu ta'addud dizaujat min mahasini hadhihi syariah wa salahiyyatiha likulli zamanin wa makanin lima fihi minal masalil azimah lil rijal wan nisa wal mujtama'at. Diperbolehkannya untuk poligami, gitu ya, kita apa, kita terjemahkan ta'addud zaujat, maksudnya istri lebih dari satu, dengan poligami, terjemahannya dengan poligami, termasuk mahasini hadis syariah, termasuk kebagusan dari syariat ini, dan juga maslahat yang sangat besar pada setiap zaman, setiap waktu, dan setiap tempat, dimanapun, di kapanpun. Ketika di dalamnya ada maslahat-maslahat yang sangat agung, maslahatnya bukan hanya untuk wanita saja, tetapi maslahatnya lirijal wan nisa, bagi kaum laki dan juga kaum wanita, bahkan wali wal mujtama'at, bahkan bagi masyarakat. Ada masalah yang sangat agung. Nah, yang pertama disebutkan oleh beliau, li'annahu, karena minal ma'lum kasratu adadi nisa'an adadi rijal ma'ayatari rijala minal akhtari allati taqullili adaduhum atau adaduhum, yaitu qallilu adaduhum, itu pakai doma. Karena maklum bahwasannya, iya, di masa ini bahwasannya banyaknya jumlah wanita dibandingkan jumlah para lelaki. Sekarang sudah 1:1. Ada yang sensus enggak? Dokter biasanya tahu. Nah, 1:1 atau sebagaimana dalam hadis ya sampai 1:7. Iya. Itu saya sudah banyak banget. Kalau ditakdirkan oleh Allah masing-masingnya para lelaki punya istri 4, masih nganggur 3. Sayangkan fitnah. Karena saking banyaknya jumlah wanita. Dan itu terbukti ya. Terbukti. Nah, ma'a bersamaan mayatari rijal mil akhtar. Bersamaan itu bahwasanya dari kaum lelaki, para lelaki tidak terlepas dari mara bahaya yang membuat sedikitnya jumlah mereka. Seperti apa? Ka akhtaril huruf wal asfar. Iya, yang namanya lelaki kan kadang adanya jihad, perang. Ya, seperti bahaya, mara bahaya peperangan. Kalau yang perang, yang paling banyak terbunuh apa? Kaum lelaki. Kemudian juga lelaki itu sering safar, sering pergi, ya kan, kesana kemari pergi. Kemudian juga mimma yanqaridu ma'ahu kasratur rijal, sehingga menyebabkan berkurangnya dari kebanyakan lelaki, atau yanqaridu ma'ahu kasratur rijal. Wa yatawaffar bihi adadun nisa, dan banyaknya jumlahnya kaum wanita. Falau kusirar rajulu ala wahidah ta'attala katsirun minan nas. Kalau seandainya dibatasi seorang laki itu hanya satu saja nikahnya, maka tentunya ta'attal, kalau terjemahan bebasnya nganggur gitu loh. Artinya enggak ada manfaat, enggak ada gunanya itu, yang lebihnya itu dari kebanyakan para wanita. Demikian. Dan bahkan bagi yang mampu, termasuk ini menghidupkan sunnah yang ditinggalkan, yang dibenci oleh orang. Itu yang penting. Pertama itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga itu termasuk menghidupkan sunnah Rasul, tentunya dengan syarat-syarat dan batasan-batasan yang dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu adil, dia aman untuk tidak berbuat adil, dia mampu, nah silakan dia untuk melakukannya. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, semakin besarnya pahalanya, kenapa? Karena semakin kuat tantangannya, baik dari orang tua kita, baik dari orang tua istri, baik dari pemerintahan, ya tantangannya besar. Maka orang-orang yang menghidupkan ini, insya Allah diajar termasuk pahala yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.